وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، القراءة للإخوة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العصر. Ini adalah sebuah bab yang menerangkan tentang keutamaan salat asar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair al-Humaydi rawi pertama dalam Sahih Bukhari al-Qurashi. Beliau masih Quraisy, suku Quraisy, keturunan suku Quraisy. Bertemu dengan nasabnya Khadijah. Bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada kakek kesekian. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل di sini adalah إسماعيل بن أبي أويس. ابن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس. قيس بن أبي هازم. من المخضرمين. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Ibn Mardawi dari jalan Syu'bah 6, dari Ismail adanya tasrih, mendengarnya Ismail dari Qais bin Abi Hazim, dan juga ada tasrih mendengarnya Qais dari sahabat Jarir dalam kitab Ibnu Mardawi. Kalau di sini dengan an-anah, kalau di sana riwayat dengan tasrih. Bisa sami'tu, bisa akhbaram. Akhbarani atau haddatsani. An Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Qala kunna inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah, dulu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada bulan. Dalam lafaz Lailatul Badr. Fanazara ila al-qamar lailatan. Ya'ni al-Badr. Rasulullah SAW melihat kepada bulan malam Lailatul Badr. Bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian semuanya akan melihat, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, fa'alu, laksanakan. Ya, ini jangan sampai terkalahkan, tersibukan. Yang bermakna harus menyiapkan diri untuk dua sholat tersebut, sholat subuh dan sholat asar. Dalam riwayat Syu'bah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fala taghfalu an shalah. Jangan kalian lalai dari sholat itu, sholat asar dan sholat subuh. Ini mendapatkan sholat asar dan sholat subuh mendapatkan perhatian khusus. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan memujinya, Rabbmu, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Qala Ismail, if'alu la tafutannakum. Kerjakan dua surat tersebut, jangan sampai meluputkan kalian. Surat subuh dan surat asar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah bin Yusuf al-Tinnisi. Qala haddathana Malik, al-Imam Malik ibn Anas. An Abi Zinad Zakwan Anil A'raj. Naam, Al A'raj. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi, fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat kepada kalian silih berganti, malaikat malam dan malaikat siang silih berganti berdatangan, yang satu datang yang satu meninggalkan. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka para malaikat bergabung berkumpul pada salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'ruju alladhina batu fikum, kemudian para malaikat yang tidur bermalam bersama kalian naik ke langit. Yang melaksanakan salat subuh. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, kemudian Allah Rabbuna Jalla wa Ala bertanya kepada para mereka, para malaikat, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat. Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat pula. Nah, barakallahu fikum. Dari dua hadis ini menunjukkan yang kesesuaiannya dengan bab, yaitu bab fadlu salatil asr, keutamaan salat asar. Dalam hadis yang pertama, 6, kita harus mempersiapkan waktu, menyiapkan diri untuk salat asar. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatika ala salatin qabla tuli syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Aif'alu la tafutannakum. Kerjakan dan jangan sampai meluputkan kalian. Disebutkan salat asar. Kemudian Rasulullah SAW beristidlal dengan hadis perintah mensucikan Allah sebelum matahari terbit dan setelah sebelum matahari terbenam. Salat asar, barakallahu fikum. Dan dalam hadis pertama, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabbnya. Ru'yatul mu'minina Rabbahum. Orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka. 6. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri dan wajah-wajah mereka ketika itu akan melihat memandang kepada Rabbnya. 6. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan al-husna, al-jannah, wa ziyadah. Dan ziyadah, kata ulama ahli tafsir, adalah melihat Rabb mereka. Barakallahu fikum. Keutamaan yang besar bagi umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sekaligus menunjukkan keutamaan nabinya, barakallahu fikum. Dalam hadis yang kedua, barakallahu fikum, para malaikat silih berganti, malaikat malam dan malaikat siang. Dan mereka ketika sebelum berpisah, mereka berkumpul dalam sholat fajar dan sholat asar. Yang barakallahu fikum melaksanakan atau yang bermalam bersama kalian, mereka naik ke langit. Kemudian ditanya oleh Rabbnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Nah, malaikat menghabarkan bahwasanya kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Dan nam barakallahu fikum, kami datang kepada mereka yang badan salat. Bukan berarti barakallahu fikum malaikat tidak ikut salat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mereka ikut salat sampai akhir, demikian juga ketika datang, kemudian setelah itu nam mereka naik ke langit. Ini mana ijtima, berkumpul pada salat asar dan salat nam subuh, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.